Kiai dan kiai itu kadang gayanya berbeda. Jo kaget ono kiai kereng, ono kiai lunak. Karena masyarakat yang dihadapi berbeda. Wong kiai niku warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, bukan pewarisnya nabi satu. Nabi kan macam-macam karakter e. Makane kiai niku nggih macam-macam. Ono sing marisi karaktere Nabi Musa, keras, gagah, sakti. Gus Maksum Lerboyo. Marisi Nabi Musa. Ngono marisi Nabi Dawud, suarane top, Habib Syekh. Top suarane. Ngono lho. Ono sing marisi Nabi Sulaiman, kiai ini sogeh. Akeh. Ono sing marisi Nabi Yusuf, Anwar Zahid. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli waliwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para kiai, para sesepuh, bapak ibu dan para jamaah sekalian, berdiri saya di hadapan panjenengan semua merupakan amanah dari sebuah wasiat beliau almarhum almaghfurlah Romo Kiai Haji Khaulawi Mahasin. Beliau sempat berwasiat setelah 2 tahun yang lalu saya diutus ngaji di acara Haflatul Ikhtitam. Beliau berwasiat untuk mengutus kembali saya mengisi acara khataman. Jadi saya sowan ke pesantren ini melaksanakan amanah dan wasiat beliau, sehingga saya enggak berani ngaji lama-lama sekedar gugurno kewajiban. Yang kedua, karena situasi masih pandemi seperti ini enggak boleh ngaji lama-lama. Salah satu warisan terbesar beliau adalah pondok pesantren yang diberi nama Nurul Hidayah. Sebenarnya siapa yang memulai memberi nama pondok pesantren? Pondok itu sesungguhnya berasal dari bahasa Arab funduk, artinya hotel. Jadi kalau panjenengan buka di kamus ada lafaz funduk fa nun dal qaf, itu artinya hotel. Jadi pondok pesantren itu artinya hotel pesantren. Kalau pondok pesantren Muhammadiyah simbolnya kan matahari, berarti hotel pesantren matahari. Kalau pondok pesantren Nahdlatul Ulama ya hotel pesantren bintang 9. Itu di atas bintang 5. Di Arab istilah funduk itu memang dipakai untuk hotel. Jadi kalau ada bangunan kemudian dikasih tulisan funduk, itu artinya hotel. Ada tulisan bangunan fundukul hayya, berarti hotel hayya. Fundukul ajum, hotel ajum. Fundukul marwah, hotel marwah. Tapi karena memang orang Indonesia khususnya orang Jawa itu suka ke Arab-Araban. Di Arab lihat plakat ada tulisan pakai huruf Arab, tiba ya fa sin ya, iku keneng wong Kebumen diwaca biafsi, padahal bacaan yang bener Pepsi. Ada lagi tulisan di plakat alif ya sin kaf ro ya mim, wong Kebumen leh maca ya alif ya sin karim, padahal yang bener es krim. Nah, pesantren itu berasal dari bahasa India kuno, santra. Dari kata dasar santra itu bahasa India kuno. Santra itu artinya manusia yang disucikan, yang dianggap bersih dari dosa, yang berhak menafsirkan kitab suci mereka yang namanya Red Veda, Atharva Veda, dan Sama Veda. Jadi orang India kuno itu punya kitab suci namanya Red Veda, Atharva Veda, dan Sama Veda. Itu yang boleh menafsirkan hanya kelompok santra. Selain kelompok santra dianggap tidak berhak menafsirkan kitab sucinya. Dibawa ke Indonesia, akhirnya nama santra ini dipakai untuk para pengikut dan murid dari resi. Lesannya orang Jawa tidak menyebut santra tapi menjadi cantrek, muridnya resi. Setelah Islam masuk, istilah ini tetap dipakai untuk muridnya kiai. Dari santra di Indonesia dirubah menjadi istilah santri. Setelah mayoritas penduduknya beragama Islam, punya kitab suci namanya Al-Quran, sehingga yang berhak menafsirkan kitab suci hanya kelompok santri. Maka tolong, kalau ada yang bukan santri, bukan alumni pondok pesantren, tapi neko-neko menafsirkan Al-Quran, enggak usah didengarkan, karena menyalahi fitrah sejarah. Ora tau mondok kok qala ta'ala qala nabi, ya wis jarke, tapi ojo digujengi, ojo digondeli nemen-nemen. Biasanya kurang pas karena tidak memiliki piranti yang lengkap untuk menafsiri Al-Qur'an. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, pondok dari bahasa Arab, pesantren dari kata dasar santra, itu bahasanya Tuan Tagur, caya-caya. Kemudian dibahasa Arabkan lagi menjadi al-ma'had. Ini enggak gampang mengistilahkan ma'had yang merupakan isim makan, artinya makanul ahdi, tempat perjanjian. Ini kalau bukan pakai isyhadun nafs, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Nah, sehingga pondok pesantren niki panggonane barokah. Santri dianggap sebagai makhluk suci. Saya sendiri juga sempat heran, kenapa santri itu dianggap sebagai makhluk suci? Padahal namanya santri itu rata-rata pernah dihinggapi penyakit yang namanya al-gudigu. Makanya kalau lek ngegai motivasi semangat di nggone pondok-pondok pesantren, ndak usah takut sama covid, sama corona, karena santri pesantren sudah kebal, sudah dikuasai oleh virus yang namanya gudik. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya pernah mikir, kenapa santri itu dianggap makhluk suci? Padahal santri pondok itu punya tradisi, punya kebiasaan yang sulit dihilangkan. Nah, karena sulit dihilangkan, maka sekalian dirangkul jadi budaya. Namanya ngasap. Ya, di pondok mana-mana yang namanya ngosop itu sudah jadi budaya. Wong diajar ngaji sama kiainya di masjid, pas nerangne bab tahrimul ghosob, kiainya mbalah leh moco kitab al-ghosobu minal kabair. Al-ghosobu utawi ghosob iku minal kabairi, tetep setengah sangking jumlahe piro-piro dosa gede. Dadi ghosob kuwi dosa gede ya le. Kiai ini rampung leh mulang ngaji, mandap keng masjid, madosi sandale mboten wonten. Digasap kali santri sing gasap, ya santri sing lungguhe ngarep dhewe. Lha ngoten niku, santri sing gasap sandale kiai ini bareng boyong mulih, iso dadi juragan sandal. Makanya santri mriki yang pengen jadi bos sandal, gak sapa sandale ya Idul Qadir Jailani. Santri putri yang ngono pengen jadi juragan jilbab, pengen jadi bos jilbab, gak sap jilbabe bunyai. Dikatakan ma'had yang artinya makanul ahdi, tempat perjanjian. Para jamaah rahimakumullah, santri mondok ten gene pesantren niku mesti rak dipasrahke tiang sepuh utawa wali santri dateng kiai nipun. Nggih napa nggih? Nah, niki wonten kaitane di istilahne ma'had. Ana bocah nakal terus karo wong tuane dibudalke nyang pondok pesantren. Ini jahatnya tradisi masyarakat kita. Masyarakat kita itu punya tradisi yang menurut saya jahat. Jadi yang duwe anak pinter, sekolahnya berprestasi, ngoten niku mboten dipondokke. Disekolahke ten sekolah-sekolah bonafit, sekolah-sekolah favorit, sekolah-sekolah unggulan. Yen sedengan prestasine yo madrasah. Engko yen anak bodoh gek nakal, nembe dipondokke. Wong Kebumen rak ngono, duwe anak kok nakal. Teruske lehmu nakal. Ayo teruske lehmu nakal, tak pondokke kowe. Dadi akhire pondok iki isine bocah-bocah buaan. Mestinya kasih motivasi anak itu ya jangan begitu. Sing sregep leh sinau leh, sing rajin leh ngaji leh, engko yen sliramu kok pinter, prestasimu apik, engko tak pondokke. Mestine kudu ngono. Masyarakat kita kan enggak. Kalau anaknya pinter, prestasinya bagus, disekolahkan di sekolah favorit, sekolah yang katanya bonafit, sekolah unggulan. Kaya anaknya bodoh kayak nakal, nembe diuncalke nyang pondok. Jadi pondok ini yang dianggap bengkel. Lain di sini ya bocah jemburis-jemburis. Tapi orang apa-apa, sak nakal-nakale bocah yang manggon pondok mesti untuk barokah. Lah, niki wonten bocah nakal. Kali tiang sepue dibudalke ten pondok, sowan dateng kiai, pasrah dateng kiai. Tiang sepue matur, yai, kulo masrahke lare kulo masrahke anak kulo. Tolong panjenengan didik, panjenengan bimbing, panjenengan kulo wentah ngantos dados anak engkang pinter, engkang solih, engkang sae. Anak kulo menika nakal yai, pokoknya nakalipun 27 derajat. Kulo pesen datang panjenengan yai, kulo nyuwun datang panjenengan. Yen anak kulo niki dereng dados anak ingkang sae, ampun ngantos diijini wangsul, ampun ngantos diijini boyong. Anak kulo kedah dados anak ingkang sae. Niki yai ini nyanggupi. Nggih, insya Allah panjenengan bantu riyadhah, panjenengan bantu donga nggih. Terjadi perjanjian antara orang tua atau wali santri dengan kiai. Tempat perjanjiannya tengene pondok. Mangkane pondok diwastani ma'had yang artinya tempat perjanjian. Allahumma shalli ala Muhammad. Kek ternyata anak iki nakale tenanan. Nakale ora umume santri. Nek nakale santri enggak asap niku prasa wis umum. Wong sandal kula nggih sering digasap kali santri. Wis umum. Nakale santri lirik-lirikan wis umum. Santri wadon weruh ana kang santri lanang gek bagus terus nglirik umum. Kula mbiyen nggih sering dilirik. Kan yo gak elek-elek banget. Sering kula niku biyen ten pondok dadi idola. Mangkane nyantol kuwi. Kek lirian mata saja kalau santri-santri muda itu ditafsiri. Katanya sih katanya. Kedepan mata itu ada artinya. Kalau yang dikedipin mata kanan ting itu artinya I love you. Kalau yang kedep mata kiri teng itu I miss you. Nah, kedep karo-karo nih I kelilipen you. Niki sering kula critake. Kek anak ini nakale keliwat. Jadi orang menggasapan, orang mengelirian, enggak ada hobi yang unik. Jadi hobinya niku ngapunten, nginceng pondok putri. Gek terus nyolong pedalaman. Dadi kerengkel-kerengkel mbeto gotek ngoten, terus nyolongi bangsa bantuan hukum. Yang disingkatkan BH. Dadi mondok karo dadi kolektor BH. Ki rutin ngoten niku. Niki kan nakal sing wis fidini wa dunya wal akhirah. Lah satu hari pas melakukan aktivitas uniknya itu konangan kali pengurus keamanan pondok ditangkep, akhirnya disidang. Sidang pengurus keamanan pondok memutuskan santri nakal ini harus dikeluarkan dari pondok pesantren, mundak nulari santri liyane. Soalnya kenakalan niki wis nakal sing keliwat-keliwat. Lajeng disowanaken dateng kiai ini. Yai kepareng matur, kula sak kanca pengurus keamanan mantun nyidang santri nakal, gek nakale keliwat yai. Nginceng santri putri kalih nyolongi BH. Keputusan sidang pengurus keamanan santri nakal ini dikeluarkan dari pondok. Apa jawabane yai? Apa dawuhipun yai? Ngene yo. Yen bocah iki nakal, kowe ora usah lapor aku. Aku wis ngerti yen bocah iki nakal, wong anane dipondhokke nggih mergo bocahe nakal. Wong tuane mondhokke bocah iki leh kandha nyang aku, leh ngomong leh matur nyang aku nggih mergo bocahe nakal. Aku ngerti luwih detail aku timbangane kowe. Yen bocah iki wis dadi bocah sing apik, bener, saleh, kowe lapura. Tapi yen bocah iki nakal ra usah lapor aku. Aku wis ngerti luwih detail. Ning piye maneh? Berhubung wis disidang karo pengurus keamanan gek diputuske dikeluarkan dari pondok. Nah, aku ya kudu bijaksana. Tak hargai keputusane pengurus keamanan. Lho iki lho sikap kiai yang luar biasa. Tak hargai keputusan pengurus keamanan, tapi aku punya perjanjian karo wong tuane bocah nakal iki. Perjanjianku yen bocah iki durung dadi bocah sing pinter apik gak oleh mule. Terus perjanjianku karo wong tuane piye? Mosok aku kudu mengkhianati janji? Yen aku selaku pengasuh kok khianat nang janji, terus kue santriku nasibe piye? Wong aku kiyaine wae khianat. Tapi karena pengurus keamanan sudah mengambil keputusan untuk dikeluarkan dari pondok, tak hargai keputusane pengurus. Ditokke teko pondok ya ditokke, tak tampunge nang omahku. Jadi yaine niku gak ada kamar kosong. Akhirnya santri nakal niku diken manggen ten daleme kiai. Manggen no kamar daleme kiai, munggah pangkat. Lho manggon daleme kiai kan statusnya malah dadi Gus swasta. Nek putrane kiai asli niku Gus negeri. Lah niki rak mboten putrane kiai tapi manggon nang daleme kiai, berarti rak Gus swasta. Pendidikan dan tarbiyah dari kiai kepada santri nakal ini luar biasa. Pripun leh didik leh kula wentah. Kiai nakal niki diparingi tugas, santri nakal niki diparingi tugas oleh kiai ini. Le, dalem yai. Iki takziran kanggo awakmu, iki hukumanmu ya le. Awakmu tak hukum. Kapan wayahe sholat jamaah, kue bagian gelar sajadahku nang mihrab nyang paimaman. Kapan wayahe ngaji, kue bagian gawake kitabku. Ngajine tekan ngendi kudu mbuh tengeri, aja nganti keliwatan. Dadi buka kitab aku langsung maca kitab. Subhanallah. Menjalani hukuman ini ya terpaksa santrine malah dadi rajin salat jamaah. Wong sadurunge yaine rawuh, santri niku duwe tugas beber sajadah kiai nang paimaman, otomatis rutin dereke salat jamaah. Diparingi tugas gawake kitab, gek diparingi tugas niteni ngajine tekan pundi, nggih terpaksa saben dalu mbukae kitabe kiai ini. Otomatis maca. Entah karena telatennya santri ini dalam menjalani hukuman dari kiainya atau mergo barokahe nurut karo kiaine. Lho santri nakal niki bareng wis boyong mulih mendirikan pesantren besar dengan santri ribuan. Subhanallah. punya pondok pesantren besar dengan ribuan santri, bibarokatil nyolong BH. Allah. Makanya santri-santri lek pengen dadi kiai gede mulai engko nyolong BH ya. Lho saestu sak nakal-nakale bocah niku yang monggon pesantren niku barokah. Kula nate pireng salah satu ceramahe Gus Dur, Allahu yarham, nyeritake Mbah Yai Wahab Hasbullah. Niku beliau kan perokok berat. Jadi Mbah Yai Wahab niku yang udut, yang ngerokok niku ndamel rokok sing tingwe, ngelinting dhewe. Kek gedhe banget nganti kaya trompet. Saben dalu ngoten niku saderenge qiyamul lail, saderenge tahajud wonten emperane dalem kalih kebul-kebul ngudut nggih kalih tafakur. Makanya aja disalah kiai-kiai sampe ngudut. Sing haram ya ben haram. Nah, santri mbiyen niku wonten tradisi mayoran. Biasanya malam Jumat niku mayoran nyembelih kangkung. Nggih, mayoran nyembelih kangkung nggih dimasak pedis. Nek rampung masak, pangapunten santri biyen sing wis gedhe-gedhe, senior-senior niku ya do ngudut. Rampung masak biasanya ngudut. Yen wonten sing gadah udut, udut setunggal ngoten niku didamel gantian muter tawaf nganti ping 7. Nggih. Yen dereng 7 ngubengan nggih dereng sempurna wong tawaf. Nggih. Ngonten-ngonten saine engko sing terakhir digombelayu. Heeh, balang jumrahe diutus-utus terus dibuang. Lah, rampung mayoran gek pedis kepengin nudut mboten nenten sing gadah udut, akhire wonten sing mados yakni. Tegesan wilo tegesan. Sisane udut niku ora arane tegesan. Mados tegesan mboten kantuk. Ketinggal saking kadohan wonten tiyang rokok nyorot nyentrong kebul-kebul mboten ngertos yang niku kiyaine dikinten koncone santri akhirnya dipun parki kayak ngomong kang jaluk sak sedotan lah Mbah Yai Wahab niku low profile mboten kok santri kurang ajar mboten kayak niku peteng-peteng sian dereng wonten lampu listrik ana santri moro kang jaluk sak sedotan kayak Mbah Wahab yo nyoh diparengke. Lah santri niki wong nyuwune namung sak sedotan. Santri biyen niku yen sak sedotan nggih sak sedotan nestu. Mergo nyuwune meng sak sedotan kepengin to akeh, leh nyedot nggih digiatke. Ah, genine nyentrong. Bareng genine muruk nyentrong ketinggal yen sing disuwuni kang sak sedotan niku kiyaine kaget. Heh, yai mlayu. Lah kok rokoke katut. Lah kalih Mbah Wahab nggih diuber, "Weh, jare sak sedotan, lah kok digowo mlayu?" Subhanallah. Lha kiai sing santri sing niku lho, akhire wangsul kabare ten Cirebon. Niku punya pesantren besar, menjadi ulama besar, bibarokati sak sedotan. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, jadi pondok pesantren di bahasa Arab kan menjadi al-ma'had yang artinya tempat perjanjian. Itu merupakan warisan dari para wali yang ditinggalkan di Indonesia tercinta. Kalau dirunut sejarahnya Bapak Ibu para jamaah, ya kula mboten ngaji kula cerita mawon. Mboten wonten ngaji kula teng mriki teng ngajinge para kiai. Kula cerita mawon. Warisane para wali yang berupa pondok pesantren itu kalau dirunut sejarahnya mulai saking zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah ngutus nabi dari bangsa Arab Selatan. Asmanipun Nabi Hud alaihi salam. Dipun paringi kaum namine kaum Ad. Karena kenakalannya kaum Ad dihancurkan oleh Allah habis. Allah ngutus nabi dari bangsa Arab Utara. Asmanipun Nabi Shalih alaihi salam dipun paringi kaum penwastani kaum Samud. Karena kenakalannya kaum Samud juga dihancurkan oleh Allah habis. habis entek ceritane. Lajeng Allah ngutus Nabi la minal lor wala minal kidul, dari bangsa Arab Tengah, bangsa Arya. Nabi yang diutus adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Mila pun dawuhaken Ibrahim Rasulullah wa Abul Arya. Ibrahim adalah Rasul Allah, utusan Allah, dan bapaknya bangsa Arya. Bangsa Arya itu bangsa kulit bersih, bangsa ganteng. Seluruh Nabi Rasul sesudah Ibrahim alaihi salam adalah zuriyah, keturunan dari Nabi Ibrahim. Halo. Sedaya Nabi Rasul sakbadanipun Nabi Ibrahim niku keturunanipun Nabi Ibrahim. Lah Nabi Ibrahim diutus di bangsa Arya, bangsa ganteng. Makanya ma arsalallahu rasulan illa wa hasanal waji. Allah tidak mengutus rasul, tidak mengutus nabi kecuali ganteng. Lah nek saiki para ulama, para kiai niku warasatul anbiya, pewarisi para nabi, mang titeni kiai niku rak ganteng-ganteng. Iki maksudku sing ora pati ganteng ora usah ambisi nemen-nemen pengen dadi kiai. Artinya yo najan ora pating ganteng niku yen wis dadi kiai mesti ana aurane, ana wibawane. Mang tingali to rai kula. Nabi Ibrahim kagungan putra saking garwa Siti Hajar. Naminipun putrane Ismail alaihi salam. Dipun paringi Masjidil Haram di Makkatil Mukarramah. Nah, dari Nabi Ismail ini melahirkan keturunan bangsa Timur Tengah. Niku yang diurut nasabipun saking keturunane Nabiullah Ismail alaihi salam, termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Nabi Ibrahim nggadahi putra melih saking garwa Siti Sarah, naminipun Ishak alaihi salam. Dipun paringi Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Palestina. Nabi Ishak gadai putra Nabi Yakub yang melahirkan bangsa Bani Israel. Nabi Yakub gadai putra naminipun Ish. Ish ini yang melahirkan bangsa Eropa dan Amerika. Jadi wong Amerika, wong Eropa, Inggris, Prancis, Spanyol, Irlandia, Kanada, niku yang den urut mendhuwur nasabe jelas nganti tekan Nabi Ibrahim dari Ish, Ish bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Amerika, Eropa, nasabe jelas. Nah, sing nasabe ora pati jelas iki wong Kebumen. Niki yang den urut munggah mboten ngerti ndugi pundi. Sapa ngerti yen nasabe wong kene iki diurut tekan Raja Firaun. Jadi bangsa Indonesia iki nasabe mendhuwur kan ora jelas. Mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi mohon maaf praktek illegal logging nomor siji, pencurian kredit card nomor siji. Mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi objek turismenya candi-candi. Sing terkenal rak niku. Kula nate ten luar negeri, takoni kali tiang, where are you from, Mister? Ten Singapura. Bapak dari mana? Saya jawab, I am from Indonesia. Saya dari Indonesia. Yuk, mereka mendengar Indonesia itu langsung Indonesia Borobudur is good. Lo ternyata wong Singapura itu ngerti Borobudur itu sing bangun sapa, semen entek piro, borongane piro. Manakipe candi Borobudur itu paham. Lah saya sebagai orang Islam gengsi, ora meng Borobudur sing apik, tak aturke. But Al Akbar Moscow is very good. Oh, yang bagus bukan Borobudur, ada Masjid Al-Akbar, sangat bagus. Kaget dia, ya karena enggak tahu, penasaran. Where? Al-Akbar Moskow, dia tanya, di mana Masjid Al-Akbar yang bagus itu? Tak jawab, in Surabaya. Begitu dia ngerti, dengar Surabaya, langsung nyeletuk, Surabaya? Ndoli is good. Ternyata Ndoli itu lebih populer daripada Masjid Al-Akbar, walaupun sudah ditutup masih sangat terkenal sampai sekarang. Ya aku sering sobokono ngaji. Allah ya Karim. Nah pon, dari enggak kan kulo pun ngomong boten wonten ngaji suwe-suwe. Sampun. Oke. Dari runutan masjid-masjid. Rasulullah hijrah masuk Madinah. Pertama yang dibangun adalah Masjid Quba. Dan itu masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam. Masjid Quba. Masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam. Dan Masjid Quba itu menjadi masjid yang dirawuhi Kanjeng Nabi seminggu sekali. Tiap Sabtu malam Ahad Rasulullah itu selalu ke Masjid Quba. Jadi Rasulullah itu punya tradisi malam mingguan. Ternyata malam mingguan itu tradisi bagus. Rasulullah setiap malam minggu itu dari Madinah ke Masjid Quba. Imma masyian wa imma rokiban, kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang naik kendaraan. Sampai beliau menyabdakan sholat dua rakaat di Masjid Quba ini pahalanya sama dengan umroh. Mudah-mudahan semuanya diizinkan Allah bisa ziarah ke sana. Nah, masuk ke Madinah membangun masjid yang sekarang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Selesai membangun masjid, kemudian Rasulullah bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman syurga. Kenapa Rasulullah bersabda seperti itu? Kenapa tempat itu disebut sebagai taman syurga? Sebab di tempat itu Rasulullah mendirikan pondok pesantren. Rasulullah mengajar dan mendidik para santri di tempat itu. Dan santrinya Rasulullah itu dari macam-macam etnis, dari banyak daerah, saking tebe-tebe sing mondok ten gene Kanjeng Nabi. Wonten santri saking Prancis, wonten santri saking Jerman. Ya namanya Salman Al-Farisi. Wonten sing saking Iran, Persia. Wonten saking Rum, Suheb Ar-Rumi. Bahkan wonten saking Afrika, Bilal bin Rabah. Semuanya mondok di pesantrennya Rasulullah. Mila ngapunten ya, kiai disebut kiai serius niku yang santrine saking tebe-tebe. Mang pirsani pondok-pondok sepuh niku santrine rak saking tebe-tebe, saking luar pulau, bahkan saking luar negeri. Kene lek ana kiai santrine kok nembe kalih RT niku kiai sing durung patek serius. Nggih nembe rondok kiai ngono wae. Nggih wong wadon yen di rabi kiai kok santrine nembe telung RT aja endel-endel. Nembe dadi bojone kiai sing santrine rong RT wae mlakune jentit-jentit, aku kan bunyai. Allah ya Karim. Nyun pangapunten. Tempat itu disebut Raudhatul Jannah, taman surga. Maka di mana ada tempat yang di situ didirikan pondok pesantren, dipakai untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah, maka tempat itu kelak di akhirat akan diangkat menjadi bagian dari taman surga, termasuk Nurul Hidayah. Amin Allahumma. Siapa penghuninya? Ya semua yang terlibat. Ya pengasuhnya, keluarga dalamnya, gus-gusnya, neng-nengnya, ya pengurusnya, ya ustadz-ustadzahnya, ya santrinya, ya alumninya, dan orang-orang yang ikut berperan dalam membesarkan pondok itu, mengembangkan pesantren itu. Wali santri katut pora, tergantung nyumbang pora. Yen melu nyumbang ya katut, yen ora melu nyumbang ya keri wong ora tau nyumbang. Nah. Allahumma shalli ala Muhammad. Garwane Kanjeng Nabi yang diajak ngasuh pesantren itu adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Mula Kanjeng Nabi dawuhaken, inna ahabban nisa ilayya Aisyah wa in ahabbar rijal ilayya abuha. Wong wadon sing paling tak tresnani ku ya Aisyah. Wong lanang sing paling tak tresnani bapake Aisyah, Abu Bakar Siddiq. Kenapa Sayyidah Aisyah paling dicintai oleh Rasulullah? Apa karena kecantikannya? Bukan. Cantik iya, Sayyidah Aisyah itu cantik banget. Mbok cara kene ngono ndi ya? Ora ketok maskeran kabeh. Ge ya ora bakal level, gak mungkin ono. Bukan karena kecantikannya, walaupun Sayyidah Aisyah cantik luar biasa. Paling dicintai Rasulullah karena Sayyidah Aisyah itu statusnya di samping sebagai istri adalah sebagai bunyai yang diajak ngasuh pesantren. Nah, garwane Nabi yang paling judes niku ya Sayyidah Aisyah, tapi paling dicintai oleh Rasulullah. Dadi bapak-bapak ojo kaget nek bojo ayu judes, ojo kaget. Niku wis gandengane, wong wadon ayu judes niku gandengane. Rupane elek judes niku taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Ya karim, wis elek judes kentirke kali wae lek. Suwen. Lha Kanjeng Nabi niku dalam sejarah ya, nate habis mimpin rapat persiapan perang Tabuk, pulang ke dalamnya Sayyidah Aisyah agak kemaleman. Agak kemaleman. Begitu ketuk pintu, assalamualaikum ya Humairah, buka pintu enggak jawab salam, malah Kanjeng Nabi disuding. Anta idda'ita annaka Rasulullah. Ya. Sampean inikah yang katanya Rasul? Rasul kok telat. Ya. Jadi Nabi niku lho diomeli sama istrinya, marahkah? Enggak. Fa'adhara bibtisamatin latifah, Rasulullah malah menampakkan senyum yang sangat lembut. Kanjeng Nabi diomeli garwane mesem. Apa mana terima Kanjeng Anwar Zahid? Lha dikira nek kiai terus gak tahu dicelatu karo bojone. Serengok. Kuwi wonge yang melu teko. Makane kula ceramah gak karu-karuan soalnya dirungokke. Kalau pun sering ngomong, bisa jebret ngetok ke dalil, ya neng jobo. Ketok alim, ketok pinter, neng jobo. Neng omah, getak bojone ilang kiai ini kari gobloke. Makanya aku ket mau rawani ngingeti mrono. Di raudhah, Rasulullah mendidik santri-santrinya. Niku pesantrennya Kanjeng Nabi, makanya jenengan titeni hadis-hadis yang keluar di raudhah iku mesti hadis yang kualitas, hadis yang bermutu tentang Islam, iman, ihsan ten raudhah, tentang wudhu, tentang carane sholat ten raudhah. Hadis-hadis yang ning jaban iku hadis partikelir. Makanya kiai ngaji bermutu. Qolal musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa asyarna fi zumrati. Niku ngaji no pondok. Kiai ngaji bermutu, ngaji kualitas niku ten pondok. Lek diundang metu kaya ngene iki, ya wis pokoke insyaallah lahumul Fatihah. Syukur sing penting ya. Coba ngomong duit. Kula mumpun nate matur wingine, ana kiai ngaji niate golek duit dosa. Dosa. Luwih dosa meneh lek sampean ngundang kiai kon ngaji ra mbokae duit. Setelah membangun pesantren, Rasulullah bersabda dalam sebuah doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al bil Madinah di'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah Madinah ini barokahnya dua kali lipat melebihi Makkah. Makanya walaupun Makkah itu ada Ka'bahnya, tapi nilai barokahnya kalah sama Madinah. Kenapa? Sebab Makkah niku simbol ibadah, sedang Madinah simbol ilmu pengetahuan. Ilmu sama ibadah utama mana? Sama-sama utama, tapi lebih utama ilmu. Al-ilmu bila amalin yakun, wal-amalu bidunil ilmi la yakun. Ilmu tanpa amal tetap ada, tapi amal tanpa ilmu tidak diterima. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, jamaah rahimakumullah, Kanjeng Nabi mulang para sahabat. Sahabat mengajar para tabi'in. Sehingga Rasulullah menyabdakan farubba muballighin aw aminas sami'. Banyak orang yang disampaikan itu lebih bisa madai daripada orang yang mendengar langsung dari Rasulullah. Akeh wong sing dikandani iku luweh iso madai tinimbang saking wong sing krungu langsung. Sehingga disiplin ilmu pengetahuan itu lahirnya pada zaman tabi'in. Sahabat mosok kenal tamyiz. Sahabat ora kenal isim ma'rifat, isim nakirah. Lek sampean selidiki, sampean teliti, semua disiplin ilmu agama itu lahirnya pada zaman tabi'in, bukan zaman sami', tapi zaman muballagh. Di zaman sahabat belum ada ilmu nahwu, belum ada ilmu sorof, belum ada ilmu balaghah. Usul fikih, mustalah hadis, itu semua lahirnya pada zaman tabi'in. Terus sampai ke Indonesia dibawa oleh para wali yang kita kenal dengan istilah Wali Songo. Pun ringkese ngoten mawon. Mendirikan pondok pesantren Kanjeng Sunan Ampel Maulana Sayyid Rahmatullah damel pondok pesantren ten gene Ampel Denta. Santrine nggih macam-macam etnis, santrine nggih dari macam-macam lapisan. Wonten putranipun piyambak Maulana Makhdum Ibrahim yang di kemudian hari dikenal dengan nama Sunan Bonang. Wonten santri putra kerajaan Majapahit Raden Fatah. Wonten santri putra kerajaan Sriwijaya Raden Husain. Wonten putra ulama besar Maulana Ishaq namine Raden Paku yang di kemudian hari dikenal dengan nama Sunan Giri. Bahkan wonten santri yang mantan rampok, mantan begal, mantan maling, Raden Syahid Berandal Lokojoyo yang di kemudian hari dikenal dengan nama Sunan Kali Jogo. Ini bukti wong nakal niku nek kecekel kiai iso dadi wali, julukane Sunan Kali Jogo. Tapi nek kecekel wong ora bener ya iso dadi Sunan Jogo Kali. Ya, tukang mancing apa tukang ngising. Dan satu-satunya negara di dunia ini yang perubahan penduduknya menjadi mayoritas Islam tanpa perang adalah Indonesia. Ini catatan besar. Karena para wali yang diteruskan oleh para kiai dalam menyebarkan Islam di Indonesia ini mempunyai kesadaran penuh bahwa masyarakat Indonesia ini beda dengan masyarakat Arab. Kalau masyarakat Arab kan mantan Yahudi, mantan Nasrani. Sedang masyarakat Indonesia mantan Hindu, mantan Buddha, mantan kelenek. Nah, kelenek itu ya bangsane Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Wetan, Nyi Roro Tengah, Nyi Roro Pojokan. Mak Lampir Nini Pelet Grandong wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sehingga gaya dakwah di Indonesia harus beda dengan gaya dakwah di Arab. Beda tempat itu kan beda gaya, beda tempat beda budaya, beda tempat beda tradisi. Gini apa nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Lek tradisi ten gen kula ana kiai ceramah ing suguhane mboten akeh kaya ngene iki. Ngene iki ngece ngene iki jenenge. Yen gak ngono ya niate nyiksa kiyaine yen dinuwe kabeh ben kiyaine anyang-anyangen nganti mencret. Wis cukup loro ngono wae. Iki ngece. Gaya berdakwahnya beda, beda acara aja beda gaya kok. Kula sering damel contoh. Jenengan ngertos upacara. Halo. Ngertos upacara. Gayane upacara nggih ngoten nika. Ya, upacara ten alun-alun, upacara ten lapangan. Biasanya sing dadi inspektur upacara ya sing jabatane paling dhuwur, bupati dadi inspektur upacara. Nah, ning ngarepe bupati niku ana komandan upacara. Banser. Dadi komandan upacara. Ya gayane upacara ya kudu ngono kuwi. Najan banser nalika upacara kudu wani getak bupati. Nah, nalika laporan, lapor. Upacara siap dilaksanakan. Bupati dadi inspektur najan pangkate bupati ra entuk nesu. Laksanakan nyantai. Ora kok dilapori. Lapor upacara siap dilaksanakan. Bupati pangkatmu apa? Getak-getak bupati. Antem mindasmu. Nah, iku inspektur edan iku jeneng. Bupatine nyantai. Laksanakan. Duh, wis nyantai sik digetak meneh. Siap, laksanakan. Upancen gayane upacara. Lah banser ya kudu tegas, waning getak. Mau diaturi inspektur. Laksanakan. Insyaallah, Pak. Nyuwun pangestunipun ya. Nah, niki dudu komandan upacara. Tapi yang silaturahim nang daleme bupati ora entuk nganggo gaya upacara. Ono sahabat banser silaturahim sowan daleme bupati ngajukke proposal arep njaluk bantuan. Ki gayane nganggo upacara. Bupati, proposal njaluk duit. Ora diparingi, antemi. Ora iso mulih. Yo gayane kudu nyen pangapunten Pak Bupati niki kanca-kanca sahabat-sahabat banser ansor dhe ngawontenaken cara ngene-ngene ngono. Salam itu anjuran, perintah, tapi gaya dalam mengucapkan salam itu namanya budaya. Gitu. Lek ning gone Arab, ketemu sapa wae leh ngucapke salam, mengangkat kedua tangan, nada tinggi, assalamualaikum, itu salamnya orang Arab. Tapi kalau di kita kan enggak. Ningali. Leh namu ya. Assalamualaikum. Ketemu kanca, assalamualaikum. Pidato ya. Assalamualaikum. Penyanyi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, coba ono santri ketemu karo Romo Kiai Abdul Qadir Jailani. Salam nggih gaya Arab. Wong kiai ini lewat, santrine ngedang ngarepe. Assalamualaikum. Mboten kira dijawab, kiai ini mikir, bocah ki edan mulai kapan rong. Apa salah salame? Mboten, salamnya ndak salah. Gaya dalam mengucapkan salam itu yang salah. Sampai di sini bisa difahami? Sampai di sini bisa difahami? Nah. Sehingga mohon maaf, bukan Islamnya yang salah. Gaya dalam menyampaikan Islam itu yang kadang-kadang perlu dibenahi. Indonesia beda tradisinya dengan Arab. Para wali yang menyebarkan Islam di Indonesia faham betul. Sehingga yang sering diistilahkan dengan akulturasi budaya, memadukan antara agama dengan budaya, sepanjang itu tidak menyimpang dari akidah, enggak melanggar syariah, no problem. No what-what. Ora apa-apa, you know. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga apa yang diwariskan? Paling tidak tiga hal. Iya ya. Bukan hanya mengandalkan ilmu dan kecerdasan, tapi yang pertama sering diistilahkan dengan rijalul ummah. Ini kalau bahasa Bojonegoro, community leader. Wong Kebumen orang ngerti, ngertine lemper. Emotional question. Jadi ngerti kondisinya umat, bukan hanya mengandalkan kecerdasan otak, keilmuan saja, tapi pendekatan persuasif. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke. Para wali sing nyebar ke Islam di Indonesia niku hampir semua hafal Quran, hafal ribuan hadis, ratusan ribu hadis bahkan, tapi cara mendakwahkan Islam di masyarakat waktu itu enggak dikit-dikit qala ta'ala qala nabi, tapi pakai gending-gending gereh. Kenapa? Masyarakatnya waktu itu seneng gending, masyarakatnya waktu itu seneng budaya, sehingga terciptalah gending semacam gundul-gundul, pacul, cublek-cublek, seluku-seluku, turi-turi. Oh, sampai sekarang masih hafal. Mungkin kalau dulu langsung dikasih qala ta'ala saiki wis ilang kabeh gitu loh. Allah ya Karim. Lene Kanjeng Sunan Kalijaga ndawuhke syammir khairon fatrukil bagho. Ra ngerti geilate wong Jawa angel kan ngucapke ngono kuwi. Syammir cancuto tali wanda sira khairon ing lakoni kebagusan. Fatruk mongko ninggalo sira al bagho ing kelajutan. Gak iso ngucapke syammir karo wong Jawa diunekke semar, khairon dadi gareng, fatruk diwaca petruk, bagho dadi bago. Lek Syamir khairan fatrukil bago. Angel tapi nek Semar gareng petruk bagong iso. Nyun pangapunten. Duwe anak bayi kek kepengin anake bekti nang gone wong tuwa. Lah wong tuwa ki bahasa Arabe wali-wali daya. Wong Jawa kan angel ngucapke wali-wali daya, wali-wali daya, wali-wali wali. Akhire gaweke jajan niwel-niwel. Wali-wali daya wali-wali wali-wali wali-wali. Ngapunten, coba. Kek Sunan Derajat ndawuhi santrine, kowe aja nganti kalah karo kodhok. No, wong kok ora entuk kalah karo kodhok. Lho kodhok kuwi yen diparingi nikmat do zikir. Wong kodhok kok zikir to? Lho iya. Akhire bareng rampung udan no kali-kali. Lho kodhok iso disulap maca Quran. Nggih to? La ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum. Allah. Tiru tawon. Lho wong kok dikongkon tiru tawon. Lho tawon mabur niku ora mung gremeng wi zikir. Lak krungumu le tawon mabur. Ya asline zikir. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Yen ora percaya nyekel siji tempelne kupingmu. Rungokke ngono kok. Lho aja nganti kalah karo bebek. Gek bebek iki krungu ngomong. Lho iku implementasi dari yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Iku maca tasbih iku bebek. Rungokke wala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nek krungu ngomong. Iku sing bobrok kupingmu. Gitu. Sapi wae rampung diparingi mangan, diparingi ngombe leh syukur. Alhamdulillah. Sapa ngomong persis. Matur suwun. Dianggep aku iki ponakane pedhet ngono wae. Ya Allah. Makanya karena mengetahui kondisi masyarakat, kiai dan kiai itu kadang gayanya berbeda. Jo kaget ana kiai kereng, ana kiai lunak. Karena masyarakat yang dihadapi berbeda. Wong kiai niku warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, bukan pewarisnya nabi satu. Nabi kan macam-macam karakter e. Makane kiai niku nggih macam-macam. Ono sing marisi karaktere Nabi Musa, keras, gagah, sakti. Gus Maksum Lerboyo. Marisi Nabi Musa. Ono marisi Nabi Dawud, suarane top, Habib Syekh. Top suarane. Ngono lho. Ono sing marisi Nabi Sulaiman, kiai ini sogeh akeh. Ono sing marisi Nabi Yusuf, Anwar Zahid. Ya wong. Ono sing marisi Nabi Ayub, kek gering-geringen. Ya jombok lo ke kiai kok gering. Ora trimo kiai wong nabi wae gering kok. Dadi kiai nang desa karo dadi kiai nang kota itu gayanya beda karena masyarakat yang dihadapi berbeda. Kiai nang desa paling ngadepi masyarakat pitakone yai zakate gabah pripun? Iwak niku dizakati napa mboten yai? Nek ngono to pertanyaane. Tapi nek masyarakat kota lebih modern pikirane, ngadepi pertanyaan sing aneh-aneh. Bagaimana hukumnya melihat celana dalam wanita? Maka ya ini jawab, ora apa-apa yang nunggune pemean, tapi lek dienggo bibikmu ya ora entuk. Maka ya ini ku nek ditakoni genah jawabane genah, tapi nek pertanyaane nganyelke kiai luweh nganyelke meneh. Bagaimana hukumnya nikah lewat internet? Kiai ini ora apa-apa. Tapi mergo nikah lewat internet kun jimae ya lewat internet. Carane pripun nyai? Download. Yai pripun? Kenapa wong mati niku kok diperingeti 40 dina? Kiai ini jawab, peringatan 40 hari niku peringatan mati serius. Saurunge 40 dina niku mati ora pati serius. Dadi iso ana trompete malaikat Israfil tot mati kabeh. 40 dina dicebul meneh tot urip kabeh. Makane peringatan 40 dina niku peringatan mati serius. Ya ngono ku ana sing teko sik neruske. Lah saniki trompete umpun disebul napa dereng? Durung. Durung. Takon meneh. Nah terus nek durung terus malaikat Israfil niku saniki kerjane apa? Ya mulai nganyelke to. Lah kiai ini ora kewan len jawab ya ora kangelan. Saiki penggaweane Israfil niku ngresiki trompete. Nah soalnya yang ora diresi ora dibersih kok tayengen waya disebul muni seprapat berarti kiamate lamang seprapat. Kebumen kiamat dhisik Bojonegoro aman ngono. pitakonmu nganyelke, jawabane kiai luweh nganyelke. Aneh itu. Jadi iya ya. Itu yang disebut emotional question. Kudu ngerti kondisine umat, ngemong nenggone masyarakat nganggo filosofi cah angon. Belen ate nyeritake. Ana wong wadon agamane Islam. Ge rajin melu ngaji, nderekke ngaji kiai, ya melu tahlilan, manakipan, yasinan, selawatan. Tapi dirabi karo wong lanang, gek sing lanang niku mboten Islam. Nyen pangapunten, sing lanang niku agamane mboten Islam, agamane Kristen. Akhirnya sing lanang niku mati. Sing wedok sowan kiai, nyuwun dipun salati. Yai bojo kula mati, nyuwun jenengan salati. Mong bojomu kafir, aku kongkon nyolati, ora entuk disolati kuwi. Yen jenengan mboten purun nyolati nggih, kula medal keng Islam mboten derek ngaji kula. Pun kula mboten derek yasinan, mboten derek manakipan, orang ngaji ra patheken. Mun jenengan mengkong nyolati bojo kula mawon mboten purun. Nek kiai kan kudu bijaksana to. Iki kok yen ora dituruti, iso metu teko Islam tenan, ndadekke wong murtad, ndadekke wong kafir. Resikone berat. Neng yen dituruti disolati piye hukume nyolati wong kafir. Nah kiyaine bijaksana. Ya wis timbangane iki engko ora gelem ngaji, timbangane iku dadekke metu saka Islam. Ya wis ora apa-apa, tak solati bojomu. Dituruti. Akhirnya disolati karo kiyaine. Neng kiyaine ya ora usah nganggo wudu ora ngopo. Ora wudu ora ngopo. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa LSE wong maca Allahu Akbar karo ngene-ngene. Ke orang niat nyolati kok meng maca Allahu Akbar. Lah mayite ditelek nyang burine. Lah bojone bareng ngerti akhirnya rak protes to. Yai nyun ngapunten lho biasane nyolati mayit niku lak mayite ten ngajenge. Lah niku bojo kula mayite kok disalap ten burine jenengan. Kiyaine mboten kurang jawaban ngene ya. Sing disolati nang ngarepe kae mayite agama Islam. Mergo wis ngerti dalane swarga, mulai diculke iso mlaku dhewe. Lah mergo bojomu ora Islam urung ngerti dalane swarga kudu tak pandu, mulai aku kok ngarepe. Kiai niku kudu bijaksana. Walaupun tafadzun ghalidzul qalbi lam faddu min haulik. Ana sak keluarga, suami istri plus anak 6, jumlahe 8. Idul Adha kepengin korban. Matur nggone kiai, lah nek kiai ini kereng. Yai kula sak keluarga pengen korban sapi setunggal saged mboten damel tiyang 8. Nek kiai ini kereng, ora iso. Sapi yo mung kanggo wong 7. Ora entuk wong 8. Pure akhire malah ora sida korban to. Ya rugi to kiai ini apa entuk sapi ora sida. Nek kiai kudu bijaksana. Yai kula sak keluarga tiyang 8. Njang Idul Adha niki pengen korban sapi setunggal angsal mboten yai damel tiyang 8. Oleh ento. Angsal yai nggih, ento. Sapi siji nggo wong 8 ento. Ning aku tekon anakmu jumlahe pira? 6 yai. Anakmu sing cilik dhewe umure pira? Nembe umur 3 tahun yai. Lho, 3 tahun kuwi mensuk ora iso munggah sapi. Piye leh mengunggahke? Bantah gek wonge. Nggih kula junjung kula angkat. Lho ning kono ku desek-desekan wonge. Mbok junjung mencelat engko anakmu. Lah terus pripun yai? Lah supaya anakmu iso numpak sapi nguwot ya kudu dikei bancik. Ceh cilik, bancike apa? Wedhus. Ngoten yai nggih. Nggih, ngono. Lho akhire mulih kandha bojone. Entuk, Bu, tapi kudu dikei bancik nambah wedhus. Ngoten niku akhire ora mung mbleh sapi karo wedhus siji, sapi karo wedhus papat. Wedhuse gedhe rondok cilik, cilik, cilik. Karepe anak ben clingkrik, clingkrik, clingkrik, clingkrik, clingkrik. Oke, ini ku kudu bijaksana. Niki wis lewat jam 11 ora entuk. Nomor loro sing disebut Rijaluddin. Ini spiritual question. Ini wong Bojonegoro ngarani spiritual leader. Mungkin ora ngerti. Nah, mulane aja kaget wong niku dongane padha ning mandine ora padha. Nah, spiritual leader niki nyambunge ten gene Gusti Allah, nilai kebeningan hati. Ini kudu dimiliki oleh santri warisane para kiai. Niki, mangkane kula ngaji ten desa-desa niku lenten kiai ndonga, najan mboten fasih, kula amin. Kula amin. soalnya ketok ikhlas nyambung nang Allah. Najan ora pati fase. Allahumma inna nasaluka salamatan piddin wa ngapia tampil jasad jiada tampil ngilmi barokah tampil rezeki tobat engko belal maut rokematan ngindal maut. Wis to aku amin tak amini tenan, amini tenan. Niku saya ikhlas niku kiai model ngoten niku kan ora kenal proposal. Jelas ora nate ngrubah kwitansi. Tapi nek sing Allahumma inna nas'aluka. Nas'aluka salamatan fid din wa afiyah. Niku biasane po winter gawe proposal. Suwane ngrubah kwitansi ngono. Ya Allah ya Karim. Duh. Songkor Rijaluddin ini pula yang melahirkan barokah, yang melahirkan wasbah fikriyah, lompatan pemikiran sehingga mampu melampaui, meretas apa yang diciptakan oleh akal manusia. Duh, sayang waktu ini mboten nyekapi. Iya ya. Lha mangkane lek ten ngene Ta'limul Muta'alim ana Fakhruddin Al-Arsabandi, ana Syamsul Aima Al-Khalwani. Ya Syamsul Aima Al-Khalwani niku nggih. Nek butuh duit ngoten niku, nutuk sak mawon tek metu duite. Masyaallah. Dadi disuwun tiyang, "Yai, badhe bangun masjid nyuwun bantuan 10 juta." Sae ditutuk 10 juta. Nyoh. Masyaallah. Aku iso ngene ora usah ceramah tekan ngendi-ngendi. Orang jaga ke amplopan wali santri tutak, tutuk sak lu ngeten iku ditangleti bimanil tahadihil karomah penjenengan punya karomah seperti ini dari mana? Jawabannya bi khidmati ustadhi karena khidmahku lehku ngeladeni nang kiaiku pelayananku kepada kiaiku kabare niki kula maca manakib tapi cara hadis nemung kotek. Tapi mboten napa-napa hikmah. Mbah Hasyim Asy'ari niku nalika mondok teng ngene Mbah Yai Khalil Bangkalan. Niku meh gak tau melu ngaji. Mbah Hasyim Asy'ari niku sregep. Wayahe ngaji bakda zuhur budal disiki, manggone ngarep dhewe buka kitab. Santri-santri teko ngumpul Mbah Yai Khalil rawuh. Badhe mulang ngaji niku. Hasyim dalem Yai. Ibu nyaimu arep masak, arep padang kek ora ana kayune. Awakmu ora usah melu ngaji kono golek kayu nyang alas. Engko nek rampung melu ngaji ora apa-apa. Nggih, Yai, kitab tutup budal nyang alas matos kayu. Nggih, cepet-cepetan. Kepingin nututi melu ngaji. Entuk kayu dipikul, dibeto, diaturke bunyaine wudu mlayu nututi ngaji lungguh plek bareng Mbah Yai Hasyim lungguh ning Mbah Yai Khalil sing mulang. Wes yo ngaji dina iki sakmene wae, muga-muga barokah. Amin. Ning uman amin. Benjing badhe ngaji ngoten melih, lungguh ngarep dhewe gek buka kitab, arep ngaji didhawuhi karo Mbah Yai Khalil. Sem dalem Yai. Bunyaimu arep adus jedinge kosong ora ana banyune. Kowe ngangsu yo Sem, ngiseni jeding. Nggih Yai, kitab tutup, ngisi jeding cepet-cepetan, gek jeding kebek wudu nututi ngaji. Bareng lungguh Mbah Yai Khalil dawuh. Wis ya Le, ngaji dina iki semene wae muga-muga barokah. Amin. Ya Allah. Mbah Yai Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama sing dadi khadratu Syekh kiyaine kiyai sak Indonesia. Niku ngajine mung trima. Amin. Nanggone pondoknya aja diremehke. Dari Rijaluddin ini juga yang melahirkan kemandian. Lah nek kula nate cerita. Allah. Mbah Yai Mutamakin Hajen nalika mimpin perang musuh Londo dikepung Londo kepojok ten gene barongan pring wonten pun dikepung kantun nyekel Londone piyambakipun maos waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fahum la ilang mboten ketok Londo madosi niku mboten panggih lho niki tak ijazahke nyang santriku. Yang mbak ini numpak sepeda motor mboten ngagem helm enten razia ketinggal kan wis nyantai duwe waja'alna diwaca waja'alna mimpinya edim begitu parek prit panggah ketilang Dua jaal naik pondonya nyangopo kok ketilang. Orang mandi wong polisi ini apal surat kahfi yo. Dek ini mengapal wajaalna. Rijalul din ini juga melahirkan lompatan pemikiran. Apa yang belum terjadi bisa dinalar. Makanya muridnya Imam Hambali sing namine Imam Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al-Haniyah Al-Ma'ruf bil Asram. Lek zaman maca kitab ana Al-Asram itu santrine Imam Hambali. Namanya Imam Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al-Haniyah. Niku ngarang kitab Kaifiyatus Shalah fil Jawi, cara salat di udara. Lek zaman semono wong Eropa komentar, "Is stupid man, iki wong gila, iki wong edan, ana salat kok di udara." Allah ya Karim. 700 tahun kemudian baru ditemukan yang namanya pesawat. Setelah ada pesawat canggih seperti ini, kiai-kiai lagi do geger, piye carane salat no pesawat? Halo. Halo. Nah, wong kira nek wong tidak haji ngoten niku ada dua versi. Orang jamaah haji itu loh salat di pesawat ada dua versi. Orang NU rata-rata salat di hurmatil waqti. Tapi lek sing ora pate NU, ya wis pokoke tayamum nganggo debu. Ya sak tepake ya kursi ya apa ngono. Nah kula nate pas dadi pembimbing. Nggih kula anjurkan untuk le hormatil waqt. Soale arep tayamum terus pundi wong ten kene toilet nggih pipise model kaya ngoten niku najis kaya ngoten niku. Nah enten sing mboten nderek. Saya enggak ikut sampean, saya tayamum saja. Nah, akhirnya tak takoni, kamu mau tayamum pakai apa? Pakai kursi ini, enggak bisa itu mustakmal itu. Kursi itu rampung digawe wong sing mau, udah habis dipakai orang berarti mustakmal. Kalau di tembok, iya sama itu juga mustakmal, udah habis dipakai orang. Terus gimana supaya enggak mustakmal? Ana pramugari liwat ya tak syuting iki lho bokonge pramugari. Gawean tayamum ya. Allah ya Gusti. Operasi plastik yang sekarang berkembang itu ternyata ulama dulu itu wis bahas. Ulama biyen yang dibaca Quran tapi mampu berpikir jauh ke depan. Saiki bendino sing diwaca apa ae? Ngapunten ngapunten. Ana kitab niku wis dibahas ket biyen. Ana wong irunge pesek kaya aku. Tapi kan manis wae. Kepingin mancung. Akhirnya operasi plastik ditempel. Lah, dipundutke teko daging ya sing paling akeh dagingnya rak bokong. Akhirnya dipundutke daging bokong ditempelke irung nggo nambal kersane mancung. Nah, begitu sudah mancung pertanyaannya, iki statuse daging irung apa daging bokong? Lah kalau daging bokong berarti kemana-mana harus ditutup soalnya aurate bokong munggah nyang irung. Lu ngono kuwi wis dibahas. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga pondok pesantren itu dididik untuk berpikir jauh ke depan. Aja dikira mengutak-utak maca kitab kuning terus wawasannya pendek. Nurul Hidayah dilawan. Urung ngerti kok. Yang iya ya, sayangnya waktu yang tidak mengizinkan. Kula niku khawatir disemprit mawon. Kayak niki perjanjiannya ya aman ya aman. Perjanjiannya niku sangat terbatas. Kula namung badhe gugurne nadare almarhum ngoten mawon. Dadi rampung iki ya langsung mulai. Warisan yang ketiga namanya Rijalul Fikr. Nah, itu intellectual quotient. Jadi di samping mempunyai Rijalul Ummah, Rijaluddin, Rijalul Fikr. Nah, itu sumbernya dari mana? Dari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sumber segala ilmu pengetahuan. Allahumma shalli ala Muhammad. Cuman kadang-kadang kita yang tidak bisa menguraikan dan menjabarkannya. Dari ayat ini saja, afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat. Itu ilmu biologi. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Ilmu antropologi. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Ilmu vulkanologi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ilmu geologi. Nah iki ana ilmu nyar sing mencakup semuanya, namanya Googleologi. Wis ta ilmu opo ae kecakup ngene ngono. Nah, Al-Qur'an yang mempunyai konsep sebuah pertanyaan yang enggak butuh jawaban. Kalau dalam ilmu balaghah disebut istifham tangkir. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, samakah orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Podo apa ora? Wong pinter karo wong bodoh. Ini kan pertanyaan yang enggak butuh jawaban. Kenapa enggak butuh jawaban? Ya karena jawabannya wis jelas. Wong pinter karo wong bodoh sembarang kalire ora podo, nggih napa nggih? Ngomonge ora podo, gayane ora podo, ambune wae lho ora podo. Wong bodoh karo wong pinter turune ora podo. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Sarene wong alim kuwi luwih bagus tinimbang ibadahe wong bodoh. Ini saya tanamkan betul ke anak-anak saya. Santri-santri tak tanamkan ini. Jadi turune kiai kuwi luwih apik tinimbang ngajine santri. Makanya santri ku ra ono wani nggugah aku nek karipan. Ya Allah, lho bayarane wae ora podo kok. Kiai non dalem niku mboten ngopo-ngopo, tiang sowan niku do nggawa kok. Bisa ngalahke penghasilanmu sak wulan lemu kerja ora karuan polae. Mergo ilmu, mergo pinter, nyolongi lho ora podo. Wong bodho karo wong pinter niku nyolonge ora podo. Alate nggih mboten podo. Wong bodho nyolong alate ya linggis, pacul. Wong alim, wong pinter mung trimo pulpen. Ya wong bodho niku nyolong ya sing dicolong ya pitik, bebek. Ngene pitik urung kecekel wonge kecekel dhisik. Nek wong pinter ndasmu iso dicolong. Allah ya Karim, mulane zaman apa dadi maling kudu pinter dhisik nggih. Quran pula yang mengajarkan satu konsep luar biasa, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah yang mengajarkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama. Ini tengene kitab At-Tarbiyah Ta'limu Ta'allum niku dijelaskan, mu'allimukum haqqo man 'allamakum alif ba ta. Gurumu yang sesungguhnya, gurumu yang hakiki itu adalah orang yang mengajari kamu tentang alif ba ta ABC. Soalnya Gusti Allah mulangi Nabi Adam itu tentang nama-nama. Lah ning gone negara kita itu yang mengajari nama-nama itu sapa? Guru TK. Lah iya toh. Dadi Gusti Allah nalika mulangi Nabi Adam itu posisinya Gusti Allah guru TK. Tapi di kita, guru TK, guru TPQ itu dianggap paling rendah. Sampean kerja ning ndi? Kula namung guru TK. Lho guru TK kok namung? Kula namung guru TPQ. Padahal guru TK, guru TPQ Gusti Allah swasta lho iki. Karena Allah ketika mengajarkan Nabi Adam mengajarkan tentang nama-nama, wa 'allama Adamal asma'a. Makanya mu'allimukum haqqo man 'allamakum alibata. Gurumu yang hakiki, gurumu yang sejati itu justru gurumu yang mengajarkan alif ba'ta, gurumu yang mengajarkan a b c d e. Tapi kita seringkali melupakan jasa-jasa mereka, apalagi rumangsa wis ngalim, lali sing mulangi alif ba'ta. Pun ngantos supe kalih gurune, nggih. Makaten ingkang kula aturaken nyuwun pangapunten pun jam 12:30. Insyaallah nanti kalau kondisinya sudah normal, niki mboten janji, tapi ada semacam ikatan, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kula saged sowan mriki melih. Saestu nyuwun pangapunten ingkang agung. Sowan kula dalu menika namung ngeluari nazaripun almarhum. Keranten niki wasiat yen mboten dilaksanane kula nggih nderek kedosan. Cuma sok yen ngaturi aja wasiat meneh. Ki alasane wasiat-wasiat terus. Nyun pangapunten Bu Nyai, estu nyun pangapunten. Mugi-mugi keluarga sedaya zuriyah. Halo. Saged nerusaken perjuanganipun almarhum. Kula suwun sing rukun. Soale rukun niku gak kaya rukune keluarga pondok, tapi lek kadung benturan niku ya gak kaya benturane keluarga pondok. Nyun pangapunten. Kula kelingan cerita garwa kinasihe Kanjeng Nabi Sayyidah Aisyah kalih putri kinasihe Kanjeng Nabi Sayyidah Fatimah niku mboten nate rukun. Nggih, mboten cocok. Ngoten niku yen tukaran kalih Kanjeng Nabi mboten dipisah, dijarke. Dan Sayyidah Aisyah niku kan sering cemburu kali Sayyidah Fatimah. Karena melihat Fatimah ingat ibunya Sayyidah Khadijah. Hai Sayyidah Khadijah niku sampun sedo. Sayyidah Aisyah niku sik panggah cemburu mawon padahal pun sedo. Dadi yen mirsani Sayyidah Fatimah niku eling ibune. Mula kadang cemburunya keluar, ketemu Sayyidah Fatimah leh manggil niku, "Ya binatas sayyib, he, anake rondo." Ya Sayyidah Fatimah ditimbali ngoten niku nggih, tek atine. Iya pancen ibuku dirapikan si Nabi wis rondo, tapi mbok jangan segitu-gitunya kali. Masa manggil saya ya binatas sayyib, he, anake rondo. Nangis madul Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, Bu Aisyah niku lho leh nimbali kula anake rondo. Ngoten niku mboten kok didhawuhi, sing sabar ya Nduk, sabar-sabar mboten, malah diwulangi carane bantah karo Kanjeng Nabi. Lha iki lho kiai kudu iso ngene iki. Terutama sing bojone loro telu papat. Divisi golek diceluk, "He anake rondo, jawaban ngene ya Nduk." Akhirnya itu kepanggih meleh, "Yep natas sayep, he anak rondo, ojo kemenyek, ibumu ku dirapikan Kanjeng Nabi, rondo." Nah aku kan perawan, akhirnya membantah, "Ngapunten nggih leres, ibu kula dinikah kalih bapak, kalih Kanjeng Nabi, ibu kula pun rondo. Tapi Kanjeng Nabi nalika nikah ibu kula kan tasik Joko. Nyono rondo kok dirapi Joko, nika rondo kempling ya rangiro. Ibu kula pun rondo dinikah kali Abah, tapi Abah kan nalika nikah kali ibu kula tasik Joko. Jenengan bener dinikah kali Abah, jenengan tasik perawan, tapi bapak kula nikah karo jenengan kan wis duda ping pindho." Lho nggih, Sayyidah Aisyah itu dinikah Rasulullah kan setelah Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Sauda. Mbah sampeyan ora patek maca sejarah model ya. Lho ngoten niku gak cocoke ngantos Sayyidah Fatimah sedo. Keluarga Rasulullah yang pertama kali nyusul Rasulullah sedo kan Sayyidah Fatimah. 6 bulan setelah Rasulullah wafat, Sayyidah Fatimah wafat. Sayyidah Fatimah sedo sedoyo garwane Kanjeng Nabi sing tasik sugeng wonten songo takziah sedoyo kecuali Sayyidah Aisyah gak gelem takziah. Mergo gak cocok didemo karo sahabat Bilal. "Ya Ummul Mukminin, wahai Sayyidah Aisyah, semua istri Rasulullah takziah, Fatimah wafat. Kenapa panjenengan enggak takziah?" Senyum. Ngene ya Bilal. Tresnane Kanjeng Nabi nyang Fatimah padha karo tresnane Kanjeng Nabi nyang aku. Sayange Kanjeng Nabi nyang Fatimah padha karo sayange Kanjeng Nabi nang aku. Padha abote. "Lau kuntu badron fasyamsuha Fatimah, walau kutu samsan fabadruha Fatimah." Kalau aku rembulan, Fatimah adalah matahari. Kalau aku matahari, Fatimah adalah rembulan. Lah matahari karo rembulan, serengenge karo rembulan, ora oleh petuk. Lho waca surat Yasin, "Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar." Mulai serengenge karo rembulan petuk, kiamat donyone rusak. Mulane kiai iki ana kiai serengenge, ana kiai rembulan, terutama nek meh pilkada. Mulane kula sampean ya kudu nyikapi sing nyantai wae. Wae iki ana kiai kok kampanyene awan-awan dadi tim sukses kiai srengenge. Nek kampanyene bengi ya kiai rembulan. Nek srengenge karo rembulan ra entuk petuk, ora iso kon bersatu. Bulan ki isone bersatu karo lentang. Dadi bulane sing benter, lentange sing mengketip, ketip, ketip. Satu yang mendominir, pengasuh satu saja, yang lain pendukung. Nang kabeh-kabeh pengen gawe pondok dhewe-dhewe ya bubar Nurul Hidayah. Engko santrine rak bingung aku melu kiai sing ngendi rak ngono. Lho nggih mulane kula matur rukun iki ora kaya rukune keluarga pondok. Kadung benturan ora kaya benturane keluarga pondok. Kadang prihatin ya Allah. Gara-gara pondok rebutan nganti tekan pengadilan. Kan lucu lho. Allah ya Karim. Pon ngantos rebutan santri, neruske perjuangan agama. Nggih? Nggih? Nek pengen rebutan yo nyalek mawon. Nyalek mawon. Kula setuju nek pilek niku aja 5 tahun sekali. Tiap minggu pilek kula setuju. Untuk mengangkat perekonomian masyarakat. Setuju. Nek pilihan bupati 5 tahun sekali enggak apa-apa, tapi nek pilihan DPR kula setuju seminggu sekali. Ya mengentas kemiskinan. Karena demokrasi di kita itu masih lucu sampai sekarang ya, nyumpang ngapunten. Katanya suara rakyat itu suara Tuhan, suara rakyat suara Tuhan. Tapi rakyat mau membelikan suara kalau diberi duit. rakyat mau memberikan suara dengan cara yang tidak diridhoi oleh Tuhan. Masihkah suara rakyat suara Tuhan? Itu pertanyaan yang saya sendiri enggak bisa menjawab. Tinggal jawab tantangan bagi pesantren dengan pendidikan modern itu kan antar memadukan antara Iqra dengan Bismi Rabbik. Kalau pendidikan modern kakean Iqra kurang Bismi Rabbik, kelemahan pesantren kakean Bismi Rabbik tapi kurang Iqra. Nah, ini memadukannya gimana? Insya Allah nanti saya sampaikan pada serial berikutnya. Nyun pangapunten sangat. Nyun wes gak sito rampung iki engko. Nyun pangapunten nggih. Estu nyun pangapunten. Pun kula nderek ndedonga. Nderek ndedonga mugi-mugi Nurul Hidayah. Nggih, saged estu istiqomah. Apa yang dirintis oleh muassis termasuk Allahu yarham almarhum almaghfurlah Ki Khaulawi menikah sakit dipun terusaken dening sedaya zuriyah sedaya keluarga dalem langkung syiar langkung berkembang manfaah maslahah barokah istiqomah ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد الناعمين حمد يوفي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ننال بسرها حفظ القرآن والعمل به وارزقنا منه علما منيرا وارزقنا منه علما منيرا وارزقنا منه علما منيرا وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم المكتوب من نور وجهك الأعلى المؤبد الدائم الباقي المخلد في قلب نبيك ورسولك محمد ونسألك باسمك العظيم الواحد في وحدة الأحد المتعاني أو وحدة الكم والعدد المقدس عن كل أحد وبحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن تصلي على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تثبت في قلوبنا الإيمان وتحفظنا القرآن وتفهمنا منه الآيات وتفتح لنا بها نور الجنات ونور النعيم ونور النظر إلى وجهك الكريم حتى أتانا اليقين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك تكلان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل هذه المؤسسة معهد نور الهداية معمورة بعبادك الصالحين ومعمورة بعبادك المؤمنين ومعمورة بعبادك المخلصين ومعمورة بعبادك المتقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا وسلم آخرتنا ولا تسلب وقت النزع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saestu sedaya kekhilafan kalepatan kula ingkang dhaif nyuwun agungipun pangapunten. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.